Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali yang terakhir kita lewati adalah ucapan al-muallif rahimahullah bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang banyak jumlahnya secara kenyataan seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, qala asy-syekh Yahya Al-Imrani rahimahullahu taala. Berkata asy-syekh Yahya Al-Imrani rahimahullah, falyanzur al-ana fi adh-dhahir min madahibi firaqil ummati. Maka hendaknya ia melihat sekarang ini fi dhahir, yaitu di alam kenyataan, min madhahibi firaqil ummah, dari madhab-madhab firaqil ummah, itu madhab-madhab dari kelompok-kelompok yang ada di umat Islam ini. Wala syakka 'inda man ansafa fi an-nadhari anna adh-dhahira minha fil aqtari wal amsari huwa madhhabu ashabil hadithi wa ahli sunnati. Wala syakka, kata beliau, dan tidak diragukan di sisi orang-orang yang insaf, orang-orang yang adil, fin nadhari, pada pandangannya, itu pada pengamatan dia, orang-orang yang insaf di dalam mengamati, anna dhahira minha, bahwasanya yang nampak yang menang, minha, di antara kelompok-kelompok yang ada, di antara madhab-madhab yang ada, fil aqtari wal amsar, di berbagai penjuru dan juga di berbagai macam amsar, itu kota-kota, huwa madhhabu ashabil hadithi wa ahli sunnati, yaitu madhab ashabul hadith dan juga ahli sunnati, ahli sunnah wal jamaah. Ini tentunya bagi orang-orang yang memiliki insaf, orang yang adil, yang cermat di dalam mencermati, memandang kenyataan yang ada, bahwasanya yang zahir yang menang, yang paling banyak di antara madhab-madhab yang ada di berbagai macam penjuru dunia, itu adalah madhabnya ashabul hadis, madhabnya ahli sunnati wal jamaah, duna madhabil qadariyah wa ghairihim min ahli al-ahwa, bukan madhabnya al-qadariyah, dan juga selain mereka min ahli al-ahwa, dari ahlul ahwa. Jadi yang menonjol, yang menang, yang paling banyak, seperti yang diungkapkan oleh al-muallif rahimahullah, tidak ada keraguan padanya, adalah madhabnya ashabul hadis dan juga ahli sunnati wal jamaah. Fayu'lamu annahu dinul haqqi alladhi wa'adallahu bidhuhurihi. Maka diketahui bahwasanya itu adalah merupakan dinul haq, merupakan agama yang benar, yang Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memenangkannya, untuk memenangkan al-haq tersebut yang dipegangi oleh ashabul hadis dan juga ahli sunnati wal jamaah. Ini ucapan Syekh Yahya al-Imrani rahimahullah, seperti yang dinyatakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Fa'in qila, maka jika dikatakan, fa bi ayyi syai'in istadlaltum 'ala dhuhurihi, dengan apa kalian beristidlal 'ala dhuhurihi, yaitu berdalil tentang ashabul hadis dan juga ahli sunnah itu adalah merupakan yang menang, yang lebih banyak di antara kelompok atau kan madhab-madhab yang lainnya. Dengan apa kalian berhujjah untuk menunjukkan hal tersebut? Madza beliau kulna, kita katakan, duhuruhu bi umurin, maka menangnya ahli sunnah ashabul hadis itu adalah bi umurin, dengan perkara-perkara berikut ini. In nadarta ilal kasrati bil adadi, jika engkau memandang kepada jumlah kebanyakan, itu jumlah yang banyak yang ada, wajadta ahlad dahmai fil afaki min biladil Islam, maka niscaya engkau akan mendapatkan ahlad dahma, itu orang yang banyak, ahlud dahma, dahma al-qasrah, engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka fil afaki, yang ada di afak itu ufuk-ufuk sana, di penjuru-penjuru negeri yang ada, min biladil Islam, dari negeri-negeri Islam, jama'allahu hammahum ala tiba'i a'immatin mashhurina bil ilmi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatukan hammahum, itu keinginan mereka, cita-cita mereka, tujuan mereka untuk mengikuti a'immatin mashhurin, imam-imam yang masyhur bil ilmi, itu imam-imam yang masyhur yang terkenal keilmuannya. Artinya di sini kata beliau rahimahullah, jika engkau mencermati kebanyakan manusia, jumlah yang ada, jumlah yang banyak tersebut dari berbagai macam negeri-negeri Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan tujuan mereka, maksud mereka untuk mengikuti a'immatin mashhurin, itu imam-imam yang masyhur yang dikenal keilmuannya, afnau a'marahum bijam'i aqwalihi aqwali sahabati wa tabi'in, itu imam-imam yang mereka afnau a'marahum yang mereka telah menghabiskan umur-umur mereka bijam'i aqwali sahabati wa tabi'in, untuk mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat dan juga para tabi'in, wa'alimu adillatahum minal kitabi wa sunnati wal qiyasi, dan juga mereka mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh mereka, para imam-imam tersebut, min al-kitabi wa sunnati wal qiyasi, dari al-kitab, dari al-sunnah, dan juga dari Al-Qiyas. Kaum muslimin itu kebanyakan mereka yang mengikuti imam-imam yang masyhur, yang masyhur, yang terkenal dengan keilmuannya, yang kondisi mereka seperti yang disebutkan, mereka menghabiskan umur-umur mereka untuk mengumpulkan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan juga para tabi'in, serta mereka mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh imam-imam tersebut, dalil-dalil yang bersumber dari Alkitab dan juga Sunnah serta Al-Qiyas. Wajtahadu fi makhtalafu fih, dan juga mereka imam-imam tersebut berijtihad pada perkara-perkara yang ikhtalafu fih, mereka berselisih padanya. Fama adda ijtihadu kulli wahidin ilaihi ikhtarahu madhaban wa nasarahu, dan apa yang ditunjukkan oleh ijtihad masing-masingnya akan dipilih untuk dijadikan sebagai madhab dan juga wa nasarahu, akan dibela. Wahum, dan mereka tersebut itu imam-imam yang masyhur yang disifati oleh beliau, orang-orang yang menghabiskan umurnya bijami aqwali sahaba wa tabi'in, dikenal keilmuannya, mereka berdalil dengan Alkitab dan juga Sunnah dan juga seterusnya. Kata beliau, wahum asy-Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Dawud. Mereka tersebut, itu imam-imam tersebut adalah seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah wa Ahmad wa Dawud. Fatattabi'uhum al-khalqu, di mana mereka diikuti oleh manusia yang sangat banyak. Pengikut Imam Asy-Syafi'i, pengikut Imam Malik, pengikut Imam Abu Hanifah dan juga yang lainnya, pengikut Imam Ahmad. Manusia yang banyak tersebut mengikuti pendapat-pendapat mereka, mengikuti petuah-petuah mereka. Lamma abanuhu min turukil ijtihadi, ketika mereka menjelaskan kebenaran tersebut, min turukil ijtihad, dari jalan-jalan ijtihad yang mereka berijtihad. Walam yasudda anhum illa man la ilma indahu bidzalik, dan tidaklah ada yang yasudda anhum, itu keluar untuk mengikuti mereka, itu tidak mengikuti mereka kecuali man la ilma indahu bidzalik, kecuali orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Arti manusia yang banyak, manusia yang banyak tersebut mereka mengikuti imam-imam yang masyhur dengan keilmuan yang disebutkan tadi, yang menghabiskan ilmu-ilmu, menghabiskan umur-umur mereka untuk mengumpulkan pendapat-pendapat para sahabat dan juga para tabi'in. Disebutkan imam-imam tersebut seperti Imam Asy-Syafi'i, Malik dan juga yang lainnya. Sehingga dikatakan oleh beliau, imam-imam yang semacam ini diikuti oleh manusia yang sangat banyak. Tidak ada yang keluar dari hal tersebut kecuali orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Wa innama afna umrahu bi'ilmil falasifati wal mutakallimin, dan hanyalah umurnya digunakan, yaitu dihabiskan, bi'ilmil falasifati, untuk mempelajari ilmu falasifah, ilmu filsafat, wal mutakallimin, dan juga ilmu ahli kalam. Wahumul qadariyatu wa zaidiyatu, mereka itu adalah kelompok yang dikenal dengan al-qadariyah wa zaidiyah, dari kelompok syiah. Wa ghairuhum min ahlil ahwa'i, dan juga selain mereka dari ahlul ahwa'i, dari orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti dalil seperti yang diikuti oleh imam-imam tersebut. Wala yu'tadu bi khilafihim, dan juga tidak diperhitungkan khilaf yang muncul dari mereka, khilaf yang muncul dari orang-orang Qadariyah Az-Zaidiyah dan juga dari Ahlul Ahwa, maka khilaf yang muncul dari mereka la yu'taddu, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Illa nadhara lahum biha, dikarenakan pendapat yang mereka keluarkan, pendapat yang dimunculkan oleh Qadariyah dan juga Zaidiyah serta yang lainnya, itu adalah merupakan pendapat yang la nadhara lahum biha, itu pendapat yang tidak memiliki kekuatan. La nadhara lahum, itu tidak memiliki kekuatan, tidak pantas untuk dijadikan ataukah dikatakan. Di sini ada khilaf, itu khilaf dalam permasalahan ini yang menyelisihnya adalah Al-Qadariyah, Zaidiyah dan juga yang lainnya. La nadhara lahum bidzalik biha. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, artinya seperti yang dituturkan oleh beliau sebelumnya, bahwasanya meskipun kelompok-kelompok tertentu mengklaim bahwasanya mereka adalah kelompok yang terbanyak seperti Asy'ariyah, mereka menganggap bahwasanya kaum muslimin kebanyakannya adalah berakidah dengan akidah Asy'ariyah, namun dibantah oleh beliau rahimahullah bahwasanya secara kenyataan yang banyak itu justru di kalangan ahli sunnati wal jamaah, dari ashabul hadis, dari ahli sunnati wal jamaah, bukan mereka. Dan disebutkan alasan-alasannya kenapa ahli sunnah mereka adalah yang paling banyak dan paling banyak diikuti oleh manusia, seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ma'a hadza fayanbaghi 'ala da'iyatil islahi ayas'a fi taktsiri sawadi ahli al-haqqi. Dan bersamaan dengan itu, maka sepantasnya bagi da'iyatil islah, bagi para duat yang ingin melakukan al-islah, yang ingin melakukan perbaikan, maka sepantasnya bagi mereka untuk ayas'a fi taktsiri sawadi ahli al-haqqi, untuk berusaha memperbanyak sawadi ahli al-haqqi, itu jumlah dari pengikut ahlul haq. Sawad ini maksudnya ungkapan bahwasanya banyaknya orang-orang yang mengikutinya, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan pengikut Nabi Musa alaihi salam, maka yang dilihat adalah sawadun azim, sawadun azim. Maka di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah, sepantasnya bagi da'iyatil islah untuk berusaha memperbanyak jumlah ahlil haqqi, itu orang-orang yang mau mengikuti al-haq. Wal anbiya'u yatafadaluna aidan bikasrati atba'ihim, dan para nabi mereka juga yatafadalun, bertingkat-tingkat, itu berbangga, bikasrati atba'ihim, dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka. Para nabi mereka berbangga dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni la arju an takunu akthar ahli al-jannati, sesungguhnya aku benar-benar berharap agar kalian adalah orang yang paling banyak menjadi ahlil jannati, itu menjadi orang-orang yang masuk ke dalam jannah, menjadi orang-orang yang menduduki ataukah yang menempati jannah, itu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW berharap, sungguh aku berharap kalian itu adalah yang paling banyak menghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Beliau bangga dengan banyaknya pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, banyaknya umat manusia yang mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, para nabi mereka yatafadalun bikasrati azba'ihim, oleh karena itu beliau menghasung kepada para da'iyatul islah, orang-orang yang berusaha untuk berdakwah, memperbaiki umat, agar berusaha memperbanyak jumlah orang-orang yang mengikuti ahlul haq tersebut. Wa qala Allah Ta'ala fi sya'ni Yunus alaihi salam. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Yunus alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Wa arsalnahu, dan kami utus beliau, itu utus Nabi Yunus alaihi salam, ila mi'ati alfin, yaitu kepada manusia yang jumlahnya mi'ati alf, itu 100 ribu, au yazidun, ataukah lebih. Ini menunjukkan bahwasanya umatnya Nabi Yunus ini juga merupakan sangat banyak, karena beliau diutus kepada umat yang jumlahnya 100 ribu, bahkan lebih. Fa'amanu, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam, beriman mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus, yang didakwahkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Famatta'nahum ila hin, maka kami pun senangkan mereka, bahagiakan mereka sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan seperti yang dinyatakan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya al-anbiya yatafadaluna bikathrati atba'ihim. Para nabi, mereka berbangga dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka. Qala al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fakathratu atba'il anbiya'i min jumlati fadailihim. Maka banyaknya orang-orang yang mengikuti para nabi, banyaknya orang-orang yang mengikuti para nabi, kata beliau, min jumlati fadailihim, ini adalah merupakan termasuk dari sejumlah keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Artinya para nabi itu memiliki keutamaan-keutamaan. Maka diantara keutamaan yang dimiliki oleh para nabi adalah dengan banyaknya para pengikut yang mengikuti mereka. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, fakathratu atba'il anbiya'i min jumlati fadailihim. Maka banyaknya pengikut para nabi yang mengikuti mereka, ini adalah termasuk dari sederetan, dari sejumlah keutamaan yang dimiliki oleh para nabi tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah beliau menghasung untuk da'iyatul islah, memperbanyak sawadu ahli al-haq, dikarenakan para nabi mereka berbangga dengan jumlahnya orang-orang yang mengikuti mereka. Mata beliau rahimahullah, walaka fi ahli al-batili 'idhatun wa 'ibratun. Maka juga engkau bisa mengambil pelajaran dan juga ibrah yang ada pada ahlul batil. Ma'annahum mubtilun, padahal mereka adalah ahlul batil, kata beliau. Rajulun wahid, satu orang saja dari kalangan mereka, satu orang dari kalangan ahlul batil, yuhawwilu nawahiya wa biladan kathiratan min as-sunnati wal fitrati ila al-bid'ati wad dalalati bi juhdihi. Di mana satu orang tersebut berhasil untuk mengubah nawahiya wa biladan kathiratan, yaitu satu desa, nawahi itu desa-desa, dan juga bahkan biladan kathiratan, negeri-negeri yang sangat banyak, satu orang ini mampu untuk mengubah minas sunnati wal fitrati ilal bid'ati wal dalalati bijuhdihi. Dari as-sunnah dan juga dari fitrah yang mereka berada padanya, diubah oleh satu orang tersebut, ilal bid'ati wal dalalati bijuhdihi, menuju bid'ah dan juga kesesatan dengan usaha keras dia. Itu dengan dakwah dia mengajak manusia untuk mengikuti kebatilannya. Satu orang padahal mampu mengubah kondisi manusia di berbagai macam penjuru dan juga negeri-negeri Islam yang ada. yang tadinya mereka berpegang teguh dengan sunnah, masih berjalan di atas fitrah, diubah oleh satu orang tersebut dari kalangan ahlul batin, diajak mereka untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Diajak mereka untuk melakukan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Bijuhdihi, dengan semangat yang dia miliki. Dengan usaha yang sangat keras. Kama fa'ala Abu Dzar Al-Harawi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Harawi. Haitsu akhadha tariqata Ibn Al-Bakilani min Baghdad. Di mana dia mengambil tariqah Ibn Al-Bakilani min Baghdad, dari negeri Baghdad. Thumma innahu awwala man adkhalaha al-haram al-makki. Kemudian Abu Dzar Al-Harawi itu adalah orang yang pertama yang memasukkan kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan yang dia ambil dari Ibnul Bakilani dimasukkan kepada Al-Haram Al-Makki. Ini orang yang pertama memasukkan kebid'ahan-kebid'ahan dan juga kesesatan-kesesatan yang ada pada Ibnul Bakilani, padahal satu orang. Summa akhada anhu Abu Al-Walid Al-Baji bi Makkah. Kemudian akhada anhu, itu mengambil dari Abu Dzar Al-Harawi tadi, Abu Al-Walid Al-Baji bi Makkah. Itu muridnya yang mengambil ilmu dari Abu Dzar Al-Harawi yang menyebarkan kesesatan dan juga kebid'ahan di Makkah Al-Haram, diambil oleh Abu Al-Walid Al-Baji bi Makkah, di Makkah tersebut. Wa'ada ila al-maghribi, kemudian dia kembali ke maghrib. Liyuhawwilaha min as-sunnati ila al-ash'ariyah, untuk mengubah negeri maghrib tersebut dari as-sunnah menuju akidah al-ash'ariyah. Satu orang saja pada, yaitu Abu Dzar Al-Harawi. Kata beliau rahimahullah, ibrah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil. Kata beliau rahimahullah, فَإِذَا كَانَ هَا أُولَٰئِ مُبْتِلُونَ وَهُمْ أَفْرَادٌ. Jika mereka ahlul batil, padahal mereka afradun, jumlahnya hanya segelintir orang saja. فَمَا بَالُ أَهْلِ الْحَقِّ يَفْتُرُونَ عَنِ الْقِيَامِ بِالْحَقِّ وَيَدْعُفُونَ لِكَثْرَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ. Maka kenapa ahlul haqqi mereka yafturun, mereka merasa lemah, merasa lesu. Anil qiyami bil haqqi, untuk menegakkan al-haq, untuk mendakwahkan al-haq. Padahal mereka ahlul batil, begitu semangatnya untuk mendakwahkan kebatilan yang ada pada mereka. Mendakwahkan kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka miliki. Sehingga ahlul haq, ahli sunnah, jangan sampai lesu, jangan sampai lemah untuk menegakkan kebenaran, untuk mendakwahkan kebenaran. Wa yad'ufuna likasrati ahli al-batil, dan mengapa ahlul haq mereka justru merasa lemah? Likasrati ahli al-batil, dikarenakan banyaknya ahlul batil. Ini ibrah yang diambil dari apa yang dimiliki oleh ahlul batil. Artinya kita jangan sampai kalah, jangan sampai kalah semangat kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan al-haq, untuk menyampaikan as-sunnah kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita kenal, kepada kaum muslimin. Kita sampaikan perkara tersebut kepada mereka. Karena ahlul batil mereka begitu semangatnya untuk menyampaikan kebatilan-kebatilan. Satu orang seperti yang disebutkan tadi, rajulun wahid, satu orang saja. Yuhawwilu nawahiya wa biladan katsiratan minas sunnati wal fitrati ilal bid'ati wad dalalati. Bisa mengubah kondisi satu negeri, bahkan berbagai macam negeri yang mereka tadinya berpegang teguh dengan sunnah, berjalan di atas fitrah yang masih lurus, ternyata disesatkan, diubah sunnah tersebut dan juga fitrah yang lurus tersebut kepada kebid'ahan dan juga kesesatan yang mereka miliki. Tentu ini menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Jangan kita lemah di dalam mendakwahkan dan juga mengajarkan al-haq itu sendiri. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa nahnu na'tabiru bi ahli al-batili wa la nata'assa bihim. Dan kita memperhitungkan ahlul batil, artinya kita perhitungkan keadaan mereka, kita perhitungkan kondisi mereka. Namun wala nata'assa bihim, kita tidak meneladani mereka. Seperti tadi, kita mengambil pelajaran yang dimiliki oleh mereka itu berupa semangatnya mereka. Namun bukan berarti kita berta'assi mencontoh mereka. Bukan. Kita perhitungkan kondisi mereka, keadaan mereka. Di mana mereka begitu semangatnya untuk mendakwahkan kebatilan-kebatilan. Sehingga ahlus sunnah jangan melemah, jangan patah semangat untuk berdakwah, mendakwahkan al-haq. Sehingga ini juga merupakan nasihat dari beliau rahimahullah kepada para du'at. Demikian pula kepada para talabatul ilm yang sedang menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar semangat di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul batil mereka begitu gencarnya, begitu semangatnya untuk mendakwahkan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Sehingga para talabatul ilm dan juga para du'at itu harus semangat di dalam belajar mendakwahkan al-haq kepada kaum muslimin. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minal quduwati fi asrina al-hadis al-imamul mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan diantara al-quduwat, contoh teladan yang bagus fi asrina, di masa kita ini, adalah al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Haythu qama kullu nasi fi wajhihi, di mana qama kullu nasi fi wajhihi, semua manusia itu menghadang beliau, berusaha untuk mencekal dakwah yang beliau lancarkan, dakwah yang beliau ajarkan kepada manusia, dakwah yang beliau dakwahkan kepada kaum muslimin, seluruh manusia. Ini qama fi wajhihi, menghadang beliau, mencekal beliau, berusaha untuk merintangi jalan beliau, usaha beliau untuk meluruskan, untuk memperbaiki kondisi manusia yang mereka sudah terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan, terjatuh ke dalam kebid'ahan, kesesatan, bahkan terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha yang keras yang dimiliki oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Meskipun kata beliau rahimahullah, seluruh manusia berusaha untuk menghadang, menghalangi dan juga mencekal dakwah beliau rahimahullah, walakin hawwalallahu bisababihi aljazirata ila sunnati wal huda. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengubah dengan sebab dakwah yang beliau lancarkan, dengan sebab dakwah yang beliau lakukan, berdakwah di tengah-tengah kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengubah aljazirata, negeri jazirah Arab, yang tadinya bergelimang dengan berbagai macam kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengubah jazirah ila sunnati wal huda, menuju as-sunnah dan juga petunjuk. Walhamdulillah, sebagaimana kita saksikan negeri Arab Saudi dengan dakwah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah waktu itu, berubah menjadi negeri tauhid. Walhamdulillah, tentunya itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau adalah kuduah kita. Itu petuah kita, teladan kita. Yang kita harus berta'asi, meneladani beliau rahimahullahu ta'ala. Karena beliau tidak jauh masanya dengan kita. Wahada min thamarati tawhidi wassidki wassabri. Ini kata beliau keberhasilan beliau di dalam berdakwah dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk dari thamarat at-tauhid, itu buah dari tauhid. Dan juga as-sidq, jujurnya beliau di dalam berdakwah, dan juga kesabaran yang beliau miliki di dalam berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada jalan yang benar berdasarkan Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari, karena nanggung kita akan masuk pada sawarif yang berikutnya yang disebut oleh al-muallif rahimahullah. Seperti yang disebutkan pada poin yang sekarang kita berada padanya, pada pertemuan yang sebelumnya disinggung bahwasanya al-kasrah itu adalah bukan merupakan patokan benarnya suatu madhab tertentu, Namun harus dicocokkan terlebih dahulu dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, tidak mesti yang sedikit itu adalah yang benar. Tentunya semuanya harus dicocokkan dengan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita masih ingat ucapan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang namanya kebenaran adalah yang mencocoki al-haq. Al-jamaah mawafaqal haqq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah, itu jamaah yang di atas al-haq, adalah yang mencocoki al-haq, yaitu Alkitab dan juga as-sunnah, meskipun engkau sendirian. Itu meskipun sedikit jumlahnya, kalau mencocoki al-haq, maka itulah yang benar. Meskipun banyak, namun tidak mencocoki al-haq, maka juga tidak dikatakan sebagai kebenaran. Wallahu ta'ala al-sawab, subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.